La talaki basarat taihima ma'a mahramiyatin bainahuma binasabin aw radha aw musaharah lindifai matinati syahwah. Masih menjelaskan tentang hal yang membatalkan wudu, yaitu khususnya tentang pertemuan kulit dari dua orang yang berlainan jenis kelamin. Jadi syarat batalnya wudu yang disebabkan bertemunya dua kulit adalah tidak ada hubungan mahram, ya, tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Mahram artinya orang-orang yang tidak sah kita nikahi, yang nanti di dalam bab nikah akan dijelaskan secara lengkap, ya. Jadi hubungan mahram ini bisa dengan tiga jalur, yaitu bisa jalur nasab atau hubungan darah, ya, keluarga, atau jalur rodo. Rodo ini menyusui seorang yang disusui oleh orang lain selain ibunya. Kemudian ada juga musoharoh. Musoharoh itu menantu atau mertua, ya, menantu atau mertua. Dan mahram ini tidak bisa membatalkan wudhu seseorang karena memang potensi syahwat atau potensi nafsu saat melihatnya ini normalnya tidak ada. Jadi kan normalnya seseorang yang melihat mahramnya sendiri ini tidak ada nafsu. Artinya ini yang dianggap adalah orang yang normal, ya. Kalau orang yang nafsunya besar itu tidak dianggap. Walau istubihat mahramuhu bi asnabiyatin mahsuratin falamasa wahidatan minhunna lam yantakit wa kadza bi ghairil mahsurati alal aujah. Bila ada beberapa perempuan yang salah satu dari mereka adalah mahram kita. Jadi misalkan dalam satu kawasan, satu lapangan, di dalam satu lapangan ada beberapa perempuan. Namun perempuan itu masih bisa dihitung, ya, masih terbatas, dalam arti secara sekilas saya bisa mengira-ngirakan jumlahnya berapa. Tapi salah satu di antara mereka ada mahram saya, lalu saya menyentuh salah satu darinya, itu hukumnya tidak batal, ya. Jadi mahram yang terkumpul dengan wanita ajnabi, mahram yang terkumpul dengan wanita ajnabi, dan kita tidak mengetahui dengan pasti mana yang mahram dan mana yang ajnabi, bila kita menyentuh salah satu dari mereka, ini hukum wudu kita tidak batal, ya. Hukum wudu kita tidak batal karena memang ada keraguan seperti sebelumnya, ya. Di penjelasan-penjelasan sebelumnya, keraguan itu tidak bisa membatalkan wudu, apapun keraguan itu. Intinya adalah hal-hal yang membatalkan wudu itu harus dilakukan dengan yakin, ya. Kalau ada keraguan di dalamnya, maka tidak berpengaruh pada kesahan wudu. Dan tentang ukuran berapa jumlah perempuan yang bercampur dengan mahram itu, ini sebenarnya menurut pendapat yang aujah tidak ada ukuran, ya. Artinya walaupun banyak ataupun sedikit, yang di dalam kitab ini diistilahkan mahsurah atau ghairu mansurah atau ghairu mahsurah, ini tidak ada perbedaan hukum. Intinya seorang yang ragu atau yang bingung dengan beberapa perempuan yang ada di depannya, bingung karena sebagian ada yang ajnabi, sebagian ada yang mahram, bila dia menyentuh salah satu dari mereka, ini hukumnya tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membedakan apakah jumlah perempuan itu banyak atau tidak. Biasanya di dalam kitab-kitab hasyiah atau di dalam kitab yang lain memberikan ukuran, tetapi ini ulama juga tidak sepakat. Ada yang memberikan ukuran bahwa jumlah seribu itu termasuk ghairu mahsurah, ya. Jumlah seribu termasuk ghairu mahsurah, artinya jumlah yang secara sekilas kita tidak bisa memperkirakan itu berapa. Dan mahsurah adalah 20, ya. Mahsurah adalah 20. Jadi kalau 1000 itu pasti tidak terbatas, kalau 20 itu pasti terbatas. Kalau 1000 pasti tidak ghairu mahsurah. 1000 ghairu mahsurah dan 20 mahsurah, ya. Jadi di antara itu masih di antara keduanya. Wala yartafi'u yakinu wudu'in aw hadasin bi dhanni riddih wala bi syakki fihi al mafhumi bil aula fa ya'khudhu bil yaqini istishaban lahu. Ini membahas satu kaidah bahwa keyakinan wudu atau keyakinan hadas ini tidak bisa dihilangkan dengan prasangka lawan dari keduanya. Prasangka lawan dari keduanya. Jadi saya yakin wudu dan saya ada prasangka batal. Jadi yakin wudu bertemu dengan prasangka batal, ini prasangka batal tidak bisa mengalahkan yakin wudu. Atau sebaliknya, yakin hadas, prasangka wudu, maka prasangka tidak bisa mengalahkan yakin hadas. Dan ini hukum ini juga berlaku untuk keraguan ya, karena keraguan ini statusnya di bawah prasangka. Jadi syak itu di bawah dzon ya. Jadi kalau dzon saja tidak bisa mengalahkan yakin, apalagi syak ya. Tentunya syak ini lebih rendah hukumnya dari yakin. Jadi intinya hukum ini adalah istishaban ya. Istishaban artinya meneruskan hukum keyakinan, meneruskan keyakinan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan dzon, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan syak ya. Artinya bila ada dzon atau syak yang datang, maka kita harus meneruskan keyakinan itu. Itu namanya istishaban lil yakin. Wallahu a'lamu bishawab.